PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Ya, sudah tidak ada gunanya lagi. Anak kita sudah tewas. Anak kita sudah mati. Siapa yang mengatakan Dita telah mati? Kanda ingin mempermainkan Dinda. Malamu Dita telah mati. Dinda telah mendengar dengan jelas. Aji pendengaran sakti itu tidak dapat membohongiku. Paramu Dita masih hidup. Anakku jaga paramu Dita masih hidup. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh, orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu. Badan meriang, ya. Rokok pak. Hidung mampet pak. Rokok deh. Sakit kepala lah. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya Prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa Prokol tablet, untuk anak-anak Prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-29 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Emma Karisma sebagai Jaga Paramudita, Bimo sebagai Datuk Pamor Ireng, Andiris Hadi sebagai Kalajantuk, dibantu oleh Mogan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kalajantuk tiba-tiba menjadi kalap dan mengamuk, melukai Kayan Manggala, dan kemudian melemparkan bocah itu ke dalam sumur ular dalam keadaan luka parah. Jaga Paramudita yang melihat hal itu menjadi kalap menyerang Kalajantuk, memukulinya dengan pukulan-pukulan tangannya yang kecil dan lemah. Kau, kau pengemis gila, jahat, jahat. Kupukul kau. Kau jahat, pengemis gila. Bagus. Tangkap tangannya, ringkus, dan kemudian lemparkan ke dalam sumur ular itu sekaligus. Dan makanan serta perapian yang terbatas dapat kita nikmati. Iya, kau benar, benar, iya benar. Anak ini juga memang harus mampus, kau benar. Nah, mampuslah kau. Iya. Setan kau kena jantung. Iblis gila. Oh, cepat. Selamatkan kembali putriku. Selamatkan putriku. Atau kau akan kubuat tidak berkepala. Selamatkan putriku. Atau kau akan kubuat tidak berkepala. Selamatkan putriku. Kau dengar sendiri. Kau tahu sendiri. Bukan aku yang menjatuhkan tangan kejam padanya. Tapi Datuk, kau juga harus mampus Datuk Pahmorira. Aku yang harus menguasai harta pusaka di gua ini. Nah, ambuslah kau. Aku akan selesaikan secepatnya agar tidak ada lagi yang mengganggu aku. Kalian yang sejak semula bersahabat, biarlah aku biarkan saja engkau bersama mereka di dasar sumur sana. Jangan biarkan aku hidup. Bunuh saja aku dahulu, Datu. Bunuh saja aku dulu. Baru kau lemparkan ke sumur itu. Aku mohon, Datu. Bunuhlah aku, aku Datu. Tidak ada waktu lagi bermain-main dengan orang gila sepertimu. Nah, mainlah kau bersama dengan binatang yang menjijikkan itu. Oh. Selesai sudah cecunguk-cecunguk itu. Lolo, tangannya kenapa bang sampean bang? Korok-korok terus, ketel-ketel ya? Itulah mbok, segala obat sudah ku coba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Panu kadas kurap, oleskan kau panas. Getal-getal jamur kulit akan lenyap dengan kapanas. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Datuk Pamor Ireng, kau akan kufutur hidup-hidup. Hup, hiya! Kau akan kufutur hidup-hidup. Hup! Mampuslah kau, Datuk Pamor Ireng. Mampuslah kau. Hup! Tunggu! Tunggu, Dinda Cempaka. Mau apa Kanda menghalangiku meratakan bukit sekarang? Menyingkirlah Kanda, menyingkirlah. Menyingkirlah kalian semua. Aku akan meratakan bukit sekarang ini. Hup! Dinda, tahan! Mau apa kau? Mau apa Kanda menghalangi? Menyingkir. Tenangkan dirimu, Dinda Cempaka. Jangan mengumbar emosi. Tenangkanlah hatimu, Dinda. Kanda masih juga bersikap tenang seperti itu. Kanda masih juga berdiam diri saja. Apa Kanda tidak ingin membalaskan semua ini? Kepada siapa kita harus membalaskan semua ini? Kepada siapa? Tentu saja kepada Datuk Pamor Ireng yang telah berdiam diri menyaksikan kematian anakku. Juga kepada Bukit Karang ini yang telah memenjarakan anakku para mudita. Menyingkirlah Kanda. Dinda akan mengubur putri kita. Dinda akan membunuh para mudita. Apa maksud Kanda? Amukan Dinda dapat meruntuhkan Bukit Karang ini dan mengubur para mudita yang berada di dalamnya. Ya, sudah tidak ada gunanya lagi. Anak kita sudah tewas. Anak kita sudah mati. Siapa yang mengatakan Dita telah mati? Kanda ingin mempermainkan Dinda. Para mudita telah mati. Dinda telah mendengar dengan jelas. Aji pendengaran sakti itu tidak dapat membohongiku. Para mudita masih hidup. Anakku jaga para mudita masih hidup. Apa maksud Kanda? Dinda melupakan yang Dinda dengar tadi sore. Maksud Kanda? Dinda tidak mengerti. Dinda mohon, jangan mempermainkan Dinda, Kanda. Prabu Purbaya mendekati permaisurinya. Dipeluknya erat-erat tubuh Cempaka. Sementara di sekelilingnya para prajurit Karangsedana, Kencana Wungu, dan para tokoh dunia kependekaran berdiri dengan kepala tertunduk, menyaksikan kejadian yang menggiris hati. Sudahlah, Dinda. Dita pasti selamat. Mungkin apa yang Dinda dengar adalah siasat mereka yang belum sempat Dinda dengar. Jadi, maksud Kanda Prabu, itu hanyalah permainan sandiwara mereka. Tapi ketiganya pasti telah dilemparkan ke dalam sumur ular. Dengarlah, Kanda yakin mereka masih hidup. Maukah Dinda menceritakan apa yang Dinda dengar tadi sore? Ya, baiklah. Baiklah, Kanda. Dengan sisa isaknya, Cempaka menceritakan apa yang dapat didengarnya dengan aji empat arah pembeda gerak. Prabu Purbaya mendengarkan dengan cermat, penuh perhatian. Ketika saling bisik dalam merencanakan siasat mereka, mereka nampak demikian antusias. Mereka begitu kompak. Nah, apakah mungkin hanya dalam beberapa saat, tidak sampai 2 jam, mereka sudah saling bunuh? Alat jantung jadi demikian kejamnya. Iya, iya, Kanda Purbaya benar. Benar. Iya, pastilah itu semua hanya sandiwara saja. Iya, Dinda akan menyelidikinya kembali dengan aji empat arah pembeda gerak. Jika memang ia masih hidup, tentu kita akan dapat mendengarnya. Hup! Cempaka kembali menggelarkan aji pendengaran saktinya. Prabu Purbaya berdiri berjaga-jaga di sampingnya. Maharaja Tanah Pasunan itu melayangkan pandangannya ke sekelilingnya. Para prajurit yang semula berdiri menyaksikan Cempaka mengamuk, kini bergerak meninggalkan tempatnya. Demikian juga para tokoh dari dunia kependekaran, Aki Gerumpung, Nini Susur Maut, serta Kala Serenggi. Mereka menjauhi pasangan suami istri yang tengah diamuk kegelisahan. Apakah benar anakku Dita masih hidup? kuat aku. Tolonglah selamatkan jiwa anakku Paramudita, satu-satunya putri yang aku miliki. Dinda Cempaka masih saja terlena dalam semedinya. Tetapi aku melihat rona kecemasan di wajahnya. Agaknya ia tidak dapat mencari tahu keadaan Paramudita. Dia telah menarik Aji Empat arahnya kembali. Aku tidak dapat mendengar nafasnya sekalipun, Kanda Prabu. Dinda Cempaka, ingatlah, kekuatan Aji Empat Arah Pembeda Gerak mempunyai keterbatasan jarak. Batasan dinding karang yang tebal ataupun dalamnya perut bumi akan menjadi hambatan bagi Aji Empat Arah kita. Janganlah berprasangka dulu. Aku tetap yakin dengan siasat Kayan. Anak itu adalah anak yang cerdik. Ya, semoga saja, Kanda. Semoga saja. Marilah, kau ikuti aku, Dinda Cempaka. Kita bantu pekerjaan para prajurit. Ya, baik, Kanda Prabu. Kanda benar. Kita tidak boleh berdiam diri saja. Pinjami aku tombak itu, prajurit. Ini tuanku. Kau juga pinjami aku tombakmu. Ini tuanku, permaisuri. Tengok-tengok cari musuh. Hidung pilek lah. Prokol bu. Badan meriang ya. Prokol pak. Hidung mampet pak. Prokol deh. Sakit kepala lah. Prokol loh mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya, prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh, prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, prokol tablet, untuk anak-anak, prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Prabu Purbaya mulai menggali karang yang keras dengan kekuatan saktinya. Akan tetapi semua itu dilakukannya dengan sangat hati-hati. Menjelang tengah malam, barulah keduanya berhenti. Tetapi belum menemukan tanda-tanda yang menggembirakan. Karena rasa lelah yang tidak tertahankan, Cempaka akhirnya pulas tertidur. Suasana di kaki Gunung Burangrang menjadi sunyi sekali. Para prajurit yang baru selesai bekerja keras telah terlena dalam belayan udara malam yang dingin. Sementara para prajurit yang telah beristirahat sejak sore hari tengah berjaga-jaga. Malam terus berlalu dan akhirnya pagi pun datang. Hari sudah siang rupanya. Dan para prajurit sudah kembali mulai menggali bukit karang itu. Kemana istriku Cempaka? Apakah dia sudah membantu menggali bukit karang? Tidak mungkin. Tidak mungkin ia pergi sendirian. Aku akan tanyakan pada prajurit itu. Mungkin ia mengetahuinya. Apakah tuanku mencari Tuan Permaisuri? Benar. Apa engkau melihatnya? Hamba tadi melihat Gusti Permaisuri dengan membawa buntalan menuju hulu sungai. Mungkin beliau akan mandi, tuanku. Belum beberapa lama, Gusti Permaisuri ke hulu sana, tuanku. Terima kasih. Aku akan menemuinya. Prabu Purbaya duduk di rerumputan beberapa belas tombak dari tempat permaisurinya mandi. Maharaja Tanah Pasundan itu memandangi permaisurinya yang tengah membersihkan tubuhnya di sungai kecil. Sementara Cempaka yang tengah membasuh tubuhnya menikmati kesegaran air sungai di kaki Gunung Burangrang tidak merasakan kehadiran suaminya. Hingga ketika ia telah puas menikmati kesegaran air sungai kecil itu dan bersiap-siap untuk keluar dari dalam air, matanya dan pendengarannya yang tajam dapat menangkap kehadiran seseorang. Benar kata prajurit itu. Itu dia Dinda Cempaka tengah membersihkan tubuhnya di depan sana. Hei, siapa itu? Aku Dinda. Sejak kapan kau berada di situ, Kanda? Mungkin sejak pertama kau merendamkan tubuhmu, Dinda. Kanda diam saja di situ? Kanda tidak keluar menemuiku? Apa yang Kanda kerjakan? Mengintip Dinda mandi? Iya. Ada apakah, Kanda? Mengapa Kanda jadi seperti ini? Lepaskan pelukan Kanda. Cempaka, Dinda, Kanda, entahlah, Kanda tiba-tiba saja seperti ini. Sudah lama sekali kita tidak memadu rindu. Kanda, keadaan kita saat ini tidak memungkinkan untuk berbuat macam-macam. Jangan, Dinda. Lepaskan Dinda, Kanda. Dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga, Mbok, rujaknya. Bang Togar. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Korok-garok terus, ketel-gatel ya. Itulah, Mbok, segala obat sudah kusoba. Tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Mbok. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap atau gatal jamur, dah ada yang jor-manjor selain Kalpanax, tak iya? Kalpanax? Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Mbok, rujak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbok. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Bener, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan Kalpanax beres-beres semua. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Prabu Purbaya melepaskan pelukannya dan kemudian ia menjatuhkan dirinya di rerumputan. Sementara Cempaka yang melihat keadaan seperti itu menjadi gelisah. Nah, saudara pendengar, apakah sebenarnya yang terjadi dengan Prabu Purbaya? Dan apakah yang telah terjadi di perut Bukit Karang? Apakah benar Kayan Manggala bersama dengan para mudita dan Kalajengking telah tewas?